بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, pertolongan, taufik dan hidayah yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dengannya kita bisa mengarungi hidup ini dengan mudah dengan segala pertolongan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita atau membukakan pintu hati kita untuk mengenal kebenaran, menerima dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Ikhwatul iman, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersua dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah salafil ummah, akidah para sahabat Nabi. Akidah orang-orang yang setia mengikuti jalan orang-orang yang termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salafun salih. Dalam hal ini kita mengkaji kitab Al-Ibanan Usulid Diyanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Masih ada pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada yaumil akhir. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-haud wal mizan, telaga Nabi, juga timbangan as-sirat, itu jalan atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka, begitu juga al-ba'ts, hari berbangkit, dan juga manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yuhasibu al-mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hisab. Akan menghisab orang-orang yang beriman terhadap amalan dan perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Dan ini diantara salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan iman pada yaumil akhir, bahwa amalan dan perbuatan manusia semua telah tercatat di lembaran catatan amal kebaikan dan kejahatan mereka, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperlihatkan kepada mereka, akan menampilkan kepada hambanya amalan-amalan mereka, kemudian akan diminta pertanggungjawaban jika mereka lulus dari jawaban tersebut. Ya, tentu mereka menjadi orang yang bahagia. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala terus mempertanyakan satu demi atau satu persatu dari amalannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan semua tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, maka tentu waliyazubillah tidak akan ada yang bisa selamat. Adapun yang maksud dengan hisab, ya, hari berhisab, ya, hari perhitungan, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala itu akan memperlihatkan kepada hamba atau kepada manusia amalan-amalan mereka untuk diberi balasan terhadap amalan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan malaikat manusia yang mahsyar setelah melalui proses padang mahsyar, ya. Kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilakukan hisab, perhitungan, yaitu akan ditampilkan, akan diperlihatkan kepada mereka amalan yang pernah mereka kerjakan di dunia. Kemudian ditanya oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah akan memberikan balasan kepada setiap hambanya sesuai dengan amalan dan perbuatan mereka. Itu maksud dari al-hisab. Apa dalilnya? Terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta merupakan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dalam surat Al-Baqarah. Jika kalian memperlihatkan, menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, maka niscaya Allah akan menghisab kalian dengan hal itu. Artinya Allah akan memperlihatkan semua hal itu kepada kalian dan akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ghashiyah, "Tsumma inna 'alaina hisabam. Inna ilaina iyabahum tsumma inna 'alaina hisabahum." Mereka akan dikembalikan kepada kami, kemudian kamilah yang akan melakukan perhitungan, yaitu akan menghisab terhadap perbuatan dan amalan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat lain, qala azza wa jalla fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sungguhnya kewajiban wahai Muhammad adalah menyampaikan, ya, sementara yang akan menghitung, yang akan membalas atas perbuatan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun dalam hadis, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man husiba udzib." Wa man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab, Allah pasti akan diazab. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat Aisyah, "Awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang yang diberikan catatan amal kebajikannya dari sebelah kanan, maka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Lalu bagaimana mengkombinasikan antara hadis man husiba udzib, barang siapa yang dihisab oleh pasti diazab, dengan firman Allah bahwa Allah akan menghisab orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik dengan hisab yang ringan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan ya husiba udzib, yang begitu dihisab oleh Allah akan ya diazab, dengan atau yang dimaksud dengan hisab yang ringan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama dhalika al-ard. Walakin man nuqisha al-hisab halak." Yang dimaksud dengan hisaban yasira adalah al-ard. Ya Allah menampakkan, menampilkan. Ya. Menampilkan dan menampakkan amalan-amalan hambanya pada mereka masing-masing. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tutupi. Allah maafkan. Sebagaimana di dunia Allah Subhanahu wa taala menutup kejahatan dan kejelekan mereka. Itu hisaban yasir. Sallallahu an yarzuqana dhalik. Kemudian yang kedua, waman nuqisa al-hisab halak. Kebarang siapa yang diminta pertanggungjawaban secara mendetail, ya, satu persatu, dan tidak dimaafkan oleh Allah dan tidak ditutupi oleh Allah, ya, tapi terus satu persatu dipertanyakan oleh Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkan, maka inilah orang yang akan binasa dan celaka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan pada kita akan ada hari perhitungan, hari al-hisab, yaum al-hisab. Dan itulah yang menjadikan landasan ijma' ahli sunnah di dalam perkara yang mulia ini, yaitu masalah al-hisab pada hari kiamat. Kemudian, kapan terjadi hisab tersebut, perhitungan tersebut? Yaitu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan, ya, menghidupkan kembali manusia dari alam kubur, dan mereka berdiri dan digiring menuju padang mahsyar, maka tatkala itu akan dibentangkan, akan diperlihatkan pada masing-masing catatan amal kebajikan dan kejelekannya, catatan amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mujadilah, yawma yaba'athuhumullahu jami'an, yawma yaba'athuhumullahu jami'an wa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in shahid. Pada hari tatkala Allah membangkitkan mereka dari kubur, ya, membangkitkan mereka seluruhnya dari kubur, itu menghidupkan kembali sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka tatkala itu fayunabbi'uhum bima 'amilu, Allah akan mengabarkan, ya, kepada mereka apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Jadi dibentangkan oleh Allah lembaran-lembaran catatan amalan mereka akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahu Allah wa nasu. Allah telah menghitung, telah mencatat, tidak ada yang luput dari catatan Allah, yaitu catatan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis dan mencatat seluruh amalan mereka, kendati mereka telah lupa. Wa nasu, ya, ahsahu Allah wa nasu. Allah tidak akan lupa, tidak akan lupa dari ilmu Allah, tapi manusia telah lupa terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Jangankan yang bertahun-tahun, ya, atau yang puluhan tahun sebelumnya atau belasan tahun sebelumnya, pada suatu hari, hari yang kita lewati pada hari ini, ya, di pagi hari kita mengerjakan suatu amalan, mungkin telah, di sore hari kita telah lupa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin berapa menit sebelumnya, tidak ingat lagi apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Ya, begitulah manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan lupa dan tidak akan luput dari ilmu Allah apapun yang terucap, terlontar dari mulut mereka, apapun yang mereka kerjakan, bahkan bisikan hati mereka diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu, dia mengetahui. Nah, kemudian tatkala hal itu telah dilakukan oleh Allah untuk hari perhitungan dan hisab tersebut, maka tatkala itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada setiap hambanya amalan dan ganjaran terhadap perbuatan mereka, kemudian diletakkan, dibentangkan kitab catatan amalan manusia, maka tatkala itu bumi yang telah ditukar oleh Allah dari bumi yang ada di dunia ini, itu akan bercahaya, bersinar terang benderang, ya, dengan cahaya Rabb Allah, yaitu dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini, ya, sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar, kemudian didatangkan para nabi, para syuhada, ya, mereka akan ditanya, diminta pertanggungjawaban persaksian terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau telah menyampaikan risalah. Kemudian manusia pada hari itu tidak akan dizalimi, masing-masing akan diberikan amalan atau balasan terhadap perbuatan mereka di dunia. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dalam surah Az-Zumar. Maka tatkala itu bumi yaitu bercahaya, bersinar dengan cahaya Rabb-nya. Dan diletakkan kitab catatan amal kebajikan manusia, amal-amalan, ya, catatan amalan perbuatan manusia. Kemudian didatangkan para nabi, para syuhada. Kemudian diputuskan di antara mereka dengan benar, yaitu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala antara para hambanya dengan benar masing-masing sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Wa hum la yudzlamun, dan mereka pada hari itu tidak akan dizalimi. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat, dan masing-masing jiwa akan diberikan secara sempurna, ya, yaitu apa yang balasan terhadap perbuatannya di dunia. Dan wa huwa a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang perbuatan mereka. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Termasuk juga yang akan dihisab, yaitu hewan binatang ternak. Sampai-sampai dalam hadis jelaskan bahwa domba yang atau kambing yang memiliki tanduk, ya, bila pernah menanduk, ya, yaitu kambing yang tidak memiliki tanduk, maka itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa yang bertanduk, ya, menanduk yang tidak memiliki tanduk? Ya, seperti itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'addun al-huquq ila ahliha hatta yuqtassa al-jamma al-shat al-jamma min ash-shat al-qarna natahatha. Hendaklah atau pasti akan diberikan hak itu kepada pemiliknya. Sampai-sampai kata Nabi akan diqisas, ya, kambing yang bertanduk yang tidak memiliki tanduk terhadap kambing yang bertanduk yang pernah menanduknya di dunia. Sampai begitu. Kemudian setelah itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada lagi kezaliman satupun, masing-masing akan mendapatkan haknya. Karena Allah mengatakan, hadis Rasul mengatakan, la tu'addunnal huquq, hak-hak itu akan diberikan kepada pemiliknya. Naam. Jadi kendati kita mungkin hak kita diambil dizalimi, jangan bersedih. Semua itu akan didapatkan, akan dikembalikan oleh Allah. Dan yang menzalimi akan, ya, diazab dan dibalas oleh Allah sesuai dengan kezalimannya. Kata Nabi SAW, jika tidak ada lagi satu pun bentuk kezaliman antara hewan ternak tersebut, maka tatkala itu Allah perintahkan mereka menjadi tanah. Kunu turaba. Maka tatkala orang-orang kafir melihat hal itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya saya juga menjadi tanah. Sehingga tidak lagi, ya, telah dihisab oleh Allah, dia tidak akan merasakan lagi, ya, azab-azab yang lain yang merupakan akibat dari perbuatan mereka. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian al-hisab terbagi dua. Hisab terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan hisab al-yasir, dan ada yang dinamakan dengan al-munaqasha. Yang pertama hisaban yasira, yaitu al-ard. Dan yang kedua al-munaqasha, yaitu sebagaimana kata Nabi SAW, man nuqish al-hisab halak. Apa yang dimaksud dengan hisaban yasira? Yang dimaksud dengan hisaban yasira sebagaimana dalam hadis Aisyah yang telah dijelaskan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menampakkan, menampilkan kepada hambanya, bukankah ini amalanmu? Bukankah ini perbuatanmu? Ya. Seorang hamba mengakui hal itu. Ya, dia tidak mengingkari. Kenapa mereka terlalu lupa hal itu? Tapi semua tercatat dalam catatan amalan perbuatan mereka. Maka diperlihatkan satu persatu, kemudian seorang hamba itu mengakui dan tidak mengingkari, karena tidak ada lagi kesempatan untuk berbohong. Ya, semua telah tercatat. Maka kata Allah, saya tutupi dari dirimu, saya maafkan sebagaimana dahulu di dunia saya ya menutupi aib dan juga dosamu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dipersilakan untuk ya memasuki surga atau digiring menuju surga. Atau amalan-amalan yang lain yang akan melakukan proses di akhir kelak, ditimbang amal kebajikannya untuk menentukan ya posisi dan kondisi dan keadaannya di surga sesuai dengan catatan amalan-amalan mereka. Kemudian yang kedua adalah al-munaqashah. Apa yang dimaksud munaqashah? Yaitu Allah akan menghisab, menghitung satu persatu dari amalan seorang hamba dan diperlihatkan kepada mereka, tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Kemudian Allah tidak memaafkan ya satu persatu dari kejahatannya ya, diperlihatkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan, tidak memberikan kemaafan terhadap ya dosa tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Aisyah, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Karena tadi dijelaskan ya bahwa wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi kitab catatan amal kebajikan, amalannya dari sebelah kanan, maka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal an yandura fi kitabihi fayatajawaz anhu. Yaitu dia melihat ya melihat catatan amalan ya perbuatan-perbuatannya di dalam kitab catatan ya yang tidak meninggalkan satu pun, yang tidak luput dalam catatan tersebut satu pun dari amalannya, fayatajawaz anhu, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu man nuqishal hisab yauma idin ya Aisyah halak. Sesungguhnya seorang yang bila dihisab, dihitung oleh Allah ya satu persatu secara mendetail, tidak ada yang dimaafkan ya, ditampilkan, diperlihatkan kepadanya, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi dia akan binasa. Kemudian Nabi melanjutkan, wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffirullahu bihi anhu hatta syaukah tashuk. Dan tidak satu pun atau setiap yang menimpa seorang mukmin ya, musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan musibah tersebut ya kejahatan atau dosanya, sampai-sampai kata Nabi duri yang menusuk ya kaki atau kulit mereka, itu menjadikan kafarah ya. Kemudian bagaimana ya hisab yang yasir itu? Dalam hadis jelaskan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala yudnil mu'min, yaitu mendekatkan hambanya. Kemudian setelah itu diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa dan perbuatan mereka, lalu Allah bertanya, atunkiru ata'rifu min hadha wa ata'rifu dhanba hadha? Ata'rifu dhanba hadha? Tahukah kamu? Kamu tahu ini, dosa itu dan seterusnya? Naam. Dia akan diajak berbicara oleh Allah. Dan ini benar sebagaimana kata Nabi, bahwa tidak seorang pun dari kita kecuali akan diajak berbicara oleh Allah di akhir kelak. Tidak ada yang menerjemahkan. Ya. Ma minna min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Tak seorang pun dari kita kata Nabi kecuali akan diajak berbicara oleh Allah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan mereka, dan tidak ada yang menerjemahkan. Langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu na'am ayy rabb. Dia mengatakan benar ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan. Hatta idza qarrarahu bidzunubihim, kalau dia telah mengakui dosanya, tidak mengingkari satu pun, wa ra'a nafsahu annahu qad halak, dan dia telah meyakini dirinya akan binasa, sudah pesimis melihat dosa yang begitu banyak, ya qala satartuha 'alaika fid dunya, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu saya telah tutupi dosa itu ya atas dirimu di dunia. Wa ana aghfiruha lak al-yawm. Dan saya akan memaafkan, mengampuni dosa tersebut pada hari ini. Wa yu'ti kitaba hasanati, ma diberikan catatan amal kebajikannya. Para pemirsa rahimanillah wa iyyakum jami'an. Begitu banyak dosa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi dosa dan aib ya yang kita lakukan di dunia ini, maka tidak ada yang bisa hidup di dunia ini. Tidak seorang pun yang akan bisa keluar dari rumahnya untuk berjalan di permukaan bumi ini. Karena semua dosa itu terlihat sekujur tubuhnya. Bahkan kalau seandainya dosa itu memiliki ya bau yang busuk, maka tidak seorang pun yang akan bisa hidup di tengah-tengah manusia, masyarakat. Karena siapa yang akan mau mendekat, yang akan berjalan, ya, berteman dengannya, sedang ia membawa bau yang busuk. Masallallahu assalamu ala afiyah. Jadi Allah menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Dan ini merupakan adalah bentuk dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Manusia yang tabiat mereka banyak melakukan kesalahan. Kemudian di akhirat kelak, di hari perhitungan dan hisab tersebut, ya Allah ampuni dosa itu. Diberikan kitab catatan amal kebajikannya, dosa telah diampuni oleh Allah. Kemudian diberikan catatan amal kebajikannya, itu adalah bentuk dari hisabun yasir, itu orang-orang yang beriman. Dan itu orang-orang yang diberikan catatan amal kebajikannya dari sebelah kanan. Adapun orang kafir, wa amal kafir wal munafiqun, adapun orang yang kafir dan orang munafiqun, wa yaqulul ashhad, para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka adalah orang-orang yang telah berdusta atas nama Rabb mereka. Ala la'natullah 'alal zalimin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Adapun al-munaqashah, yaitu sebagaimana jelaskan tadi, istiqsa, yaitu menampilkan satu persatu amalan, perbuatan besar dan kecilnya yang tampak dan tersembunyi di dunia, ditampilkan oleh Allah, kemudian nasallallahu alaihi wasallam tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud oleh firman oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nuqishal hisab halak." Siapa yang akan selamat jemaah? Siapa yang akan selamat para pemirsa rahimakumullah jami'an? Siapa yang akan bisa selamat tatkala semua catatan amalan telah diperlihatkan oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa selamat. Halak, dia akan binasa. Wa nasallallahu azza wa jalla an yarhamana jami'an wa an yaj'al hisabana hisaban yasira. Kemudian amalan yang paling pertama yang akan dihisab adalah salat. Kemudian perkara yang paling yang pertama yang akan diselesaikan adalah masalah dima, darah. Darah yang tertumpah, yang ditumpahkan di dunia ini dengan batil, dengan haram, maka itu akan diminta pertanggungjawab. Pertama yang akan diputuskan oleh Allah. Dan pertama yang akan diminta pertanggungjawab dihisab oleh Allah, salat. Awalu ma yuhasabu alaih nam alal abdi salatuh. Pertama yang akan dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba adalah salatnya. Wa awalu ma yuqda bainal khalaiq ad-dima. Pertama sekali yang akan diputuskan oleh Allah, diadili oleh Allah antara manusia adalah perkara darah. Kemudian umat yang pertama sekali yang akan dihisab, yang akan dilakukan ya perhitungan terhadap amalan mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru umat-umat selanjutnya. Nabi dalam hadis yang sahih menjelaskan, nahnul akhiruna min ahli dunya, kita adalah umat yang terakhir di dunia ini, wal awwaluna yaumal qiyamah, dan akan menjadi umat yang paling pertama dalam barisan pertama pada hari kiamat, al maqdi lahum qabla al khalaiq, yang akan dilakukan proses pengadilan oleh Allah, pengadilan yang maha adil, sebelum ya manusia-manusia yang lainnya atau umat-umat yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang perlu diperhatikan dan kita pahami pada kesempatan yang mulia ini adalah bahwa perhitungan tersebut itu pada dasarnya terjadi sebelum mizan timbangan. Jadi kendati kita telah membahas permasalahan mizan timbangan amal kebajikan dan kejahatan, itu pada dasarnya hisab ini terjadi sebelum ditimbang. Jadi begitu mereka telah diselesaikan, ya, bahwa hisab itu untuk mengetahui, ya, komposisi dari atau kadar dari amalan mereka sebanyak apa kadarnya, kemudian timbangan untuk mengetahui berat, ya, komposisinya. Jadi tadi mengetahui jumlahnya dan timbangan untuk mengetahui beratnya, dan sesuai dengan timbangan tersebut maka manusia akan diberikan kenikmatan dalam surga sesuai dengan amalan mereka. Walikullin darajat mimma amilu, masing-masing ya memiliki kedudukan di surga, tempat ya di surga sesuai dengan perbuatan dan amalan mereka. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah jami'an, itu yang berkaitan dengan masalah hisab. Tentunya semua hal yang berkaitan dengan perkara yaumil akhir kita wajib imani, ya, kita ketahui hikmahnya, ya, atau tidak, atau bisa dicerna dengan akal atau tidak, itu bukan menjadikan alasan untuk menolak atau mengingkari perkara-perkara yaumil akhir, karena ini perkara yang gaib, ya, yaumil akhir perkara yang gaib, tentunya tidak sama dengan ya kehidupan di dunia. Bahkan yang menjadi sebagai kewajiban kita hamba Allah adalah untuk mengimani yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara-perkara yang ghaib. Ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an. Kemudian perkara yang selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip akidah Ahli Sunnah yaitu tentang masalah iman. Faqala rahimahullah, wa anal iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus wa nusallim ar-riwayat as-sahihah fi dhalik عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara prinsip akidah Ahli Sunnah yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah mengimani dan meyakini bahwa keimanan itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dia bertambah dan berkurang. Dan kita menerima ya dengan pasrah hadis-hadis yang sahih tentang hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh para perawi yang adil, dari para perawi yang sebelumnya yang adil juga, sampai riwayat itu bersambung kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dari prinsip yang sangat mendasar dalam akidah Ahlussunnah. Perkara iman, ya, definisi iman, maksud dari keimanan. Dan sebagaimana yang dimaklumi bahwa akidah Ahlussunnah dalam hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, bahwa keimanan itu mencakup perkataan dan perbuatan. Keimanan itu bukan sekedar keyakinan. Keimanan bukan sekedar perkataan. Keimanan bukan sekedar perbuatan, tapi mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Makanya di sini disebutkan innal iman qaulun wa amal. Dan maksud dari qaul di sini, keimanan adalah perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perkataan di sini mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Ya. Itulah perkataan hati. Adapun perkataan lisan sebagai yang kita ketahui yaitu an-nutqu bisyahadataini, yaitu mengucapkan syahadatain. Itu perkataan lisan. Adapun amalan mencakup amalan hati, ya, semua yang berkaitan dengan amalan hati. Ikhlas, tawakal, kecintaan, khusyuk, ya, berharap, khauf, warroja, ya, takut dan berharap, itu semua amalan hati. Dan itu termasuk adalah bagian dari iman. Begitu juga amal di sini, amalul jawarih, amal anggota badan kita. Ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Nah, itu adalah termasuk iman. Begitu juga termasuk amalul lisan, yaitu seluruh amalan yang terrealisasi dilaksanakan dengan lisan. Dikir, qiraatul Quran, ya, mengajak kepada kebaikan dengan lisan, amal ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan, itu termasuk iman. Nah, memberikan nasihat, memberikan wejangan, nasihat, ya, itu semua adalah termasuk dari bagian iman. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu, ya, keyakinan di hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. I'tiqad bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil arkan. Itu iman. Jadi keimanan, tatkala saya beriman, maka tidak cukup hanya dia meyakini di hatinya, kemudian tidak beramal. Ya. Atau dia mengucapkan beriman, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ternyata hatinya tidak meyakini kebenaran hal itu, ya munafik, tidaklah beriman. Atau dia meyakini, mengucapkan tapi tidak mengamalkan, disuruh sholat enggak mau sholat, ya, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah, ya, kalau punya harta mengeluarkan zakatnya, dia enggak pernah sholat, enggak pernah melakukan kewajiban agama, lalu dia mengatakan dia beriman, itu bukan beriman. Ya. Jadi keimanan adalah mencakup tiga perkara yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini akidah Ahlussunnah. Jadi amalan kita ini adalah iman kita. Dan sebab menambah keimanan dan juga bukti keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, tentang salat dan dinamakan oleh Allah sebagai iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan solat kalian, ya, imanakum, iman kalian. Nah, jelaskan dalam sebab asbabul nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, bahwa di waktu para sahabat solat menghadap Baitul Maqdis, Kemudian turun ayat yang memerintahkan mereka untuk berpaling menuju Ka'bah. Ya, Makkah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ya, Baitullah. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan amalan dan solat sahabat-sahabat kami yang solat mereka menghadap Baitul Maqdis? Maka tatkala itu Allah turunkan ayat, dan ayat yang sebelumnya yang memerintahkan untuk ya menghadap ke Ka'bah, maka kata Allah, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya imanakum, yaitu pahala solat yang dikerjakan, yang dikerjakan oleh mereka di waktu menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah menamakan solat, dan solat amalan, maka itu adalah iman. Nah, jadi iman bukan sekedar hanya ucapan di lisan atau keyakinan di hati, tapi adalah mencakup perbuatan amalan kita seharian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggabungkan antara iman dan amal. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, innalladzina amanu wa amilus shalihat, kan begitu. Menunjukkan pada kita bahwa iman tidak cukup sekedar keyakinan, tapi meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Maka seorang mukmin menggunakan lisannya untuk melakukan amal-amal keimanan, dan anggota badannya dia solat. Ya. Adapun mengaku tertulis di KTP-nya dia seorang yang Muslim, ya, tapi enggak pernah solat, enggak pernah sujud, ya, enggak pernah sujud. Ya, apa dia seorang mukmin? Tidak beriman. Orang yang seperti itu bukan tidak beriman. Kendati KTP-nya beriman, tapi orangnya tidak beriman. Enggak pernah sholat dalam hidupnya, enggak pernah melakukan amal kebajikan, ya, enggak pernah melakukan kewajiban-kewajiban agama, yang terutama tentang rukun Islam, ya. Maka orang yang seperti itu pertanyakan tentang keimanannya. Bahkan jika dia meninggalkan sholat secara total, maka dia bukanlah orang yang beriman, karena sholat sebagai bukti dari ya keimanan seseorang. Kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan itu akan mempengaruhi iman, ya, akan mempengaruhi iman, dan juga akan meningkatkan iman, menambah iman. Nah, oleh karena itu aqidah ahli sunnah wal jamaah yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana dia bertambah? Bertambah dengan melakukan ketaatan. Bagaimana dia berkurang? Ya, berkurang dengan melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan kewajiban. Nah, dan ini merupakan aqidah ahli sunnah yang wajib kita yakini, bahwa iman qaulun, qaulul qalbi wal lisan, wa qaul wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Jadi ada lima poin yang terkandung dalam definisi iman. Yang pertama yaitu perkataan hati dan perkataan lisan, ini yang kedua. Yang ketiga amalul qalbi, amalan hati, amal lisan, dan amal jawarih. Jadi lima perkara ini apabila terpenuhi dalam jiwa seseorang, maka berarti dia telah memahami hakikat iman dan telah merealisasikan iman yang sesungguhnya. Kemudian iman bertambah dan berkurang, ya, iman bertambah dan berkurang sesuai dengan amalan dan perbuatan seorang hamba. Yazidu wa yanqus. Dan setiap yang bertambah pasti kurang. Begitu dia bertambah, berarti sebelumnya dia kurang. Begitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat ya tentang hal ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang sebelumnya. Jadi bertambah keimanan, iman di atas keimanan. Nah, وَيَزَّدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا, dan bertambah iman orang-orang yang beriman. Jadi mereka telah beriman begitu mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat Allah, ya, dan melaksanakan syariat Allah, bertambah iman mereka. Begitu juga ya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fazadahum imana fazadahum imana. Jadi orang-orang yang mereka tatkala orang-orang kafirin mengatakan kepada mereka bahwa manusia, ya bala tentara, sekutu, orang-orang musyrikin telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Maka para sahabat dari kalangan Muhajir wal Ansar tiada lain kecuali bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah sebagai ya penolong bagi kami, dan Allah lah sebaik ya zat yang maha penolong wakil. Wakil juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Maka apabila diturunkan sebuah surat ya pada mereka, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini atau surat ini. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah iman mereka dan mereka senantiasa mendapatkan atau merasakan kegembiraan. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ya bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman itu terbagi pada tiga golongan sesuai dengan tingkatan keimanan mereka. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami ya berikan kitab kepada hamba-hamba yang pilihan kami. Maka di antara hamba Allah itu ada mereka yang menzalimi dirinya. Ini tingkatan yang pertama, zalim. Kemudian ada yang muqtasid menengah, ada yang sabiqun bil khairat, level yang pertama, yang paling tertinggi. Zalim li nafsi, meninggalkan sebagian kewajiban, melakukan sebagian yang haram. Yang muqtasid, yang tengah, itu hanya mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba kebaikan, yang level yang pertama, mereka melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah mereka lakukan. Ya. Mereka tinggalkan yang haram, bahkan yang makruh, bahkan hal-hal yang mubah yang pada prinsipnya diperbolehkan, tapi kalau itu membawa kepada hal-hal yang akan menjurumuskan ke dalam kejahatan, mereka tinggalkan. Ini orang-orang muqtasid, orang-orang sabiqun bil khairat, yang mereka adalah level yang paling tertinggi. Maka kita mengenal ada namanya muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, semuanya adalah ahlul iman, tapi tingkatan mereka tidak sama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman yazid wa yanqus. Iman itu perbuatan kita, amalan kita yang perlu dipahami, ya, bahwa adalah iman kita. Maka tidak benar kalau orang ya, tatkala dia melakukan suatu kejahatan, dinasihati, dia mengatakan yang penting hatinya, imannya. Subhanallah. Jadi yang penting imannya dan hatinya. Ya, kalau imannya benar, hatinya benar, maka dia tidak akan melakukan hal itu, akan menerima nasihat. Jadi perlu diketahui bahwa amalan kita adalah iman kita. Amalan kita akan menambah iman kita. Amalan kita adalah sebagai bukti dari keimanan kita. Oleh karena itu, iman itu memiliki banyak cabang. Ya. Di antara hal yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya. Dan sebagainya riwayat, situna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu banyak cabangnya, ya, 63 lebih. Dan sebagainya 73 lebih, ya. Dan yang tertinggi la ilaha illallah, yang paling terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian di antara keimanan itu yang berkaitan dengan amalan hati adalah haya, sifat malu. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an, itu yang berkaitan dengan masalah iman. Kendati masih banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan masalah iman ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita, menambah wawasan kita tentang hakikat keimanan yang sesungguhnya. Dan kita wajib ya menerima seluruh riwayat-riwayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keimanan ini yang telah diriwayatkan dari Nabi dengan sanad yang sahih, dan sebagaimana yang jelaskan oleh al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam ungkapan dan perkataan beliau yang kita bacakan tadi. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khatul Islam, selanjutnya kami akan mempersilakan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 via telepon untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan mempersilahkan untuk Anda yang menghubungi kami pertama di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dengan Winarto di Lubuk Linggau. Silakan Pak Winarto pertanyaannya. Ini Ustaz, apa yang menyebabkan kita, amalan apa yang menyebabkan kita dihisab dengan ringan? Baik Pak Winarto, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, nah, terima kasih kepada Pak Winarto dari Lubuk Linggau, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali, yaitu apa saja amalan yang akan ya menyebabkan atau yang merupakan sebab ya untuk mendapatkan hisab yang ringan. Bapak yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh amal ketaatan dan kebajikan, ya, seluruh amal ketaatan dan kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul, itu semua adalah amalan-amalan yang akan meringankan hisab kita. Ya. Maka intinya adalah kita harus beramal amalan yang soleh, amalan yang ikhlas. Jadi amalan yang sesuai dengan syariat Rasulullah dan dilandaskan di atas keikhlasan, apapun amalannya. Ya, ini akan meringankan hisab kita. Karena itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun amalan secara zahirnya begitu besar, ya, begitu banyak nominal yang diberikan, akan tetapi amalannya tidak ikhlas, amalannya tidak sesuai dengan sunnah, maka enggak ada nilai insyaAllah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Allah jadikan amalan itu bagaikan debu yang bertebangan, enggak ada nilainya. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan di dunia ini, karena kita diciptakan untuk beribadah, kesempatan untuk kita bercocok tanam, ya, untuk bisa kita panen di akhirat kelak, adalah beramal sesuai dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tauhid, dan tentu amalan yang paling mulia dan utama adalah kita mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Apa itu tauhid? Yaitu keikhlasan di dalam beribadah, keikhlasan mengikhlaskan diri kita, hidup kita, mati kita, lillah. Hidup dan mati kita, seluruh ketaatan dan ubudiyah hanya lillah. Tawakal hanya kepada Allah. Kita meyakini bahwa yang mendatangkan kebaikan hanya Allah, yang akan bisa menolak kejahatan hanya Allah. Maka kita berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna, orang-orang yang melaksanakan tauhid, dia memahami tauhid jauh dari kesyirikan, jauh dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat. Ini semua adalah sebagai bukti dia itu merealisasikan tauhid dengan utuh dan sempurna. Ya. Jadi tauhid itu bukan sekedar hanya kita tulis ibadah, dah cukup seperti itu. Enggak. Tauhid menuntut kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyisi sunnah Nabi, perbuatan bid'ah, khurafat dan yang sejenisnya. Meninggalkan kita, memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Nah, bila kita laksanakan tauhid, kita realisasikan dalam hidup kita, kita ikhlaskan kepada kita kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, bernazar kepada Allah, berkorban hanya untuk Allah, mengharapkan Allah, khusyuk kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Naam, kita hanya kembali kepada Allah, menggantungkan segala urusan hidup kita kepada Allah. Itulah tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Naam, kita serahkan diri kepada Allah. Itulah tauhid. Kemudian kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi, tinggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nah, barang siapa yang terus dalam hidupnya seperti itu, inilah orang-orang yang mendapatkan jaminan, kata Nabi, ya, itu akan melewati proses hisab yang sangat ringan. Bahkan mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di antara umat Nabi Muhammad yang sab'una alf yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka ada ya sab'una alf, 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang tidak akan dihisab, bahkan tidak akan dihisab, bukan sekedar hisab ringan saja, tidak dihisab, mereka langsung masuk surga. Siapa mereka? Alladzina la yatatayyaruna wa la yaktauna wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak tatayur, yaitu menjadikan makhluk sebagai media untuk pesimis atau optimis, ya. Dahulu mereka menggunakan medianya itu burung, burung terbang kanan, nah ini berarti baik, ini positif. Kalau burung terbang ke kiri berarti ini negatif, ini tidak baik, maka mereka tidak melanjutkan perbuatan mereka, keinginan mereka. Dan yang sejenisnya, menjadikan makhluk sebagai media untuk menyebabkan kita pesimis, atau sebab menjadikan kita pesimis atau optimis, ini semua tatayu, enggak boleh. Ini tanda bukti imannya melemah dan tauhidnya tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yastarqun, mereka minta, tidak minta diruqyah. Kendati secara prinsip ruqyah itu diperbolehkan, ya, tapi karena mereka orang yang bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan, maka dia tidak minta pertolongan pada orang lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini intinya, karena mereka hanya bertawakal kepada Allah, maka enggak butuh pada manusia, enggak butuh pertolongan manusia. Allah yang akan menjamin dia, akan menyelamatkan dia, akan mendatangkan kebaikan baginya, maka dia tulus ikhlas bertawakal kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang akan tidak dihisab oleh Allah, langsung masuk surga. Adapun yang hisab al-yasir, yaitu sebagaimana hisab yang ringan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanan, berarti mereka ada orang-orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, maka mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Mudah-mudahan Allah ya memberikan, memuliakan kita di dunia dan akhirat, dan akan menghisab kita dengan hisab yang ringan. Bahkan kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk pada 70 golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Naam. Demikian wallahu a'lam. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dan pesan singkat dari saudara kita Abu Sini di Tulung Agung, Jawa Timur, yang bertanya, "Ustaz, saya dulu adalah mantan preman dan banyak melakukan dosa serta maksiat dan kejahatan. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa saya dulu bisa diampuni, Ustaz? Syukran warakallahu fik." Nah, baik. Terima kasih akh yang bertanya dari Tulung Agung, barakallahu fik. Jadi ya, kendati mungkin ya sebaiknya dia tidak bertustran dengan namanya, menunjukkan seorang hamba yang dulu pernah melakukan begini, kemudian apakah dia akan diampuni dosanya, tapi tidak ada masalah, ya. Berarti dia mengintrospeksi diri, mengevaluasi, dan mengingat akan nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya. Akhi Sa'il yang bertanya, ya, alhamdulillah, ya, merupakan nikmat yang paling mulia seorang hamba diberi bimbingan taufik oleh Allah sebelum dia mengakhiri hidup ini bisa bertaubat. Ya, bisa bertaubat. Inilah nikmat. Kita sebanyak memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan bagiku untuk bertaubat sebelum aku meninggal dunia. Alhamdulillah. Dan taubat adalah ibadah, dan taubat adalah kegiatan harian, ya, seorang hamba. Hidup harus diisi dengan taubat. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dalam satu hari itu, dalam satu hari bertaubat dan beristighfar dari 100 kali. Dan dalam satu majlis tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah amal yang mulia, yaitulah hidayah. Maka akhi sa'il, ya saudaraku yang mulia, maka jangan berputus asa. Bila seorang hamba bertobat kepada Allah, siapapun dia, sebejat apapun dia, ya, bahkan kalaupun dia kafir, musyrik, ya, kemudian dia tinggalkan perbuatan dan bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Karena Allah tawwab. Nah, Allah maha menerima taubat. Maka di antara makna Allah menerima taubat, ya Allah tawwab, nama Allah at-tawwab, maka Allah akan menerima taubat hambanya. Makanya dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, man taba taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Begitu dalam hadis Rasul menjelaskan, at-taibu minal dhambi kaman la dhambalah, orang yang bertaubat dari dosa, maka seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Karena taubat itu menghapus kejahatan yang sebelumnya. Ya. Kecuali kalau dia ya mati tidak bertaubat, ya, dan dia ternyata mati dalam keadaan perbuatan syirik, ya tidak diampuni oleh Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu juga menjelaskan, qul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah menzalimi dirinya, ya menzalimi dirinya dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat, jangan mereka berputus asa. Jangan berputus asa, jangan pesimis. Seorang mukmin tidak boleh pesimis, dia harus optimis dalam hidup ini. Ya. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Ya, semua dosa, bahkan dosa syirik sendiri. Dosa kekufuran, kalau seorang bertaubat sebelum dia meninggal, Allah akan ampuni dosa itu. Nah, maka selalulah istiqamah di atas kebaikan. Allah akan mengampuni dosa itu. Terus perbaiki diri, perbaiki keikhlasan, terus tingkatkan amal ibadah, ketaatan kepada Allah, karena kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Jadi terus istiqomah, memohon kepada Allah keistiqomahan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang muterbalikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kemudian bergaullah, carilah orang-orang yang baik. Kalau kita bisa meninggalkan tempat tersebut, tempat yang dahulu pernah berbuat dosa dan maksiat, kondisi yang atau komunitas yang tidak baik, tinggalkan, hijrah di tempat itu, tinggalkan dan cari tempat yang lain di sana, orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, seperti itu. Itu antara bentuk juga realisasi taubat kita. Jadi tinggalkan teman-teman yang baik, putuskan hubungan dengan mereka, artinya ya, jangan bergaul dengan mereka, tapi juga jangan menutup peluang untuk memberikan nasihat pada mereka. Ya seperti itu. Tapi untuk menjadikan teman dekat, ya, maka jelas ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi dan akan merusak perilaku dan sikap seseorang. Terus mohon, ya, tingkatkan iman, belajar ilmu yang agama bersungguh-sungguh, ya, kemudian cari teman yang baik, mohon kepada Allah untuk keistiqomahan. Nah, inilah sebagai bukti dari seorang bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semuanya. Allahumma amin. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah di Sumatera Utara yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, apabila hak kita dizalimi dan kita telah memaafkannya, apakah orang itu akan dihisab di akhirat nanti Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih pada akhi Sa'il yang bertanya. Jadi bila hak kita diambil zolimi, kemudian kita telah memaafkan, apakah orang tersebut akan dihisab? Ya, kalau kita telah memaafkan hak kita, berarti selesai permasalahan. Karena tatkala ada hak kezoliman, hak antara manusia, kezoliman yang terjadi antara manusia, Allah tidak bisa menyelesaikan kecuali bila manusia di antara mereka saling menyelesaikan. Kan begitu. Saling menyelesaikan. Maka jangan sampai kita menzalimi. Di dunia masih bisa kita minta maaf, mengembalikan hak saudara kita, kembalikan, minta maaf. Jangan sampai menzalimi. Karena orang yang bangkrut, ya sebagaimana dalam hadis, ataduruna muflis fikum, ya, manil muflis fikum. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut, ya, Para sahabat memahami yang bangkrut itu yang tidak punya dinar, tidak punya harta, tidak punya emas, tidak punya perak, akan begitu. Tidak punya kekayaan dunia, itu yang bangkrut kata mereka. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang bangkrut itu orang yang yati yaumul qiyamah bi shadaqatin wa salatin wa siyamin. Ya, ternyata dia itu telah menzalimi ini, wa syatama hadza, wa dzalama hadza, wa akhadha mala hadza, wa daraba hadza. Ya. Tapi dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala-pahala yang lainnya dari amal ketaatannya, tapi dia telah menzalimi si fulan, telah memukul si fulan, telah mengambil harta si fulan dan sejenisnya, maka orang tersebut kezalimannya itu, ya, dosa atau kezaliman tersebut kebaikan seorang tadi diberikan kepada yang terzalimi. Nah, ukhidha min hasanatihi wa yu'ta. Ya. Wa idza faniyat hasanatuhu wa yu'khadh min sayyi'atihi wa yu'ta 'alayhi thumma yulqa fi an-nar aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila habis kebaikannya, yang enggak ada lagi kebaikan telah diberikan kepada orang yang dizalimi, maka masih terus masih ada bentuk kezaliman tadi, maka kejahatan orang yang dizalimi tadi diberikan kepada orang yang menzalimi, waliyazubillah. Maka kemudian diperintahkan untuk diseret, dilemparkan ke dalam neraka, waliyazubillah. Jadi intinya adalah kalau kita di dunia ini pernah menzalimi manusia, maka bersegeralah, bergegaslah, minta maaf dengan segala cara yang disyariatkan. Ya, minta maaf. Karena selama dia tidak memaafkan, maka Allah juga tidak memaafkan. Ini berkaitan hak manusia. Kalau dengan masalah hak Allah, yang lebih diutamakan adalah Allah memaafkan. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahma, wasiat rahmati kulla syai'. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku meliputi segala sesuatu dan rahmatku ya mendahului kemurkaanku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menzalimi hambanya. Dibuka pintu kemaafan, ditebarkan rahmatnya, ya, semua diberi rahmat, bahkan merahmati hambanya. Tapi kalau antara manusia, ya, selesaikan antara kita. Bila diselesaikan, maka tentu urusan kita di akhirat kelak akan lancar dan akan ringan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Umi di Jambi yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan keadaan orang-orang selain non-Islam? Misalnya orang-orang Nasara yang mereka selalu beramal baik kepada sesama, membantu sesama. Apakah amal baik mereka juga meringankan hisabnya? Jazakallah khairan, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi kalau orang-orang kafirin, ya, apakah amalan mereka atau mereka juga akan dihisab kalau mereka beramal di dunia? Apakah mereka juga akan dihisab? Apakah akan meringankan hisab mereka? Ya, dalam hal ini perlu diketahui bahwa orang-orang kafirin tidak ada kebaikannya. Ya. Karena mereka tidak beriman. Karena syarat diterimanya amalan adalah iman. Sementara mereka tidak beriman, maka Allah tidak menerima kebajikan tersebut. Sebanyak apapun mereka memberikan kebaikan, ya, kemanusiaan, membantu sana sini dan seterusnya, ya, tapi mereka tidak beriman, tidak ada nilainya. Wa ma mana'ahu an tuqbala minhu nafaqatum illa annahum kafaru billah. Jadi tidak ada yang menghalang diterimanya sedekah infak mereka kecuali mereka kufur kepada Allah. Wa may yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Orang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalan, tidak diterima agama dia yakin tidak diterima, dia akan menjadi orang merugi. Naam. Wa may yakfur billah wa malaikati wa rusulihi min akhwa qad dhalla dhalan ba'ida. Ya. Orang siapa yang kufur, ya, kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada yaumil akhir, maka telah mereka terjun dalam kesesatan yang sangatnya. Jadi Allah tidak menerima. Ya. Lalu, apakah mereka juga akan dihisab? Nah, mereka juga akan dihisab, tapi hisab tersebut untuk menambah apa? untuk menambah, untuk menghinakan mereka, untuk menghinakan mereka, bukan meringankan. Nah, untuk meringankan, tidak meringankan, tapi untuk menjelekkan mereka, taubihan lahum. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, walau tara idh waqifu ala rabbihim, dan jika engkau melihat tatkala mereka dihadapkan di hadapan Rabb mereka, qala alaysa hadha bil haqq, bukankah ini kebenaran? Qalu bala wa rabbina, artinya bukankah ini perbuatan kalian, bukankah ini hari yang benar? Mereka meyakini hal itu. Qalu bala wa rabbina, benar ya Rabb kami. Qala fadhuqul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakan oleh kalian azab disebabkan kufuran mereka. Jadi kalaupun mereka dihisab, itu hanya amalan mereka diperlihatkan kejahatannya, kemudian setelah itu mereka dikatakan banyak masuklah ke dalam neraka, rasakanlah azab disebabkan kekufuran mereka. Jadi amalan mereka tidak bermanfaat, amalan mereka tidak akan meringankan, ya. Akan tetapi kalau mereka dahulunya di waktu kafir berbuat kebajikan, melakukan amal-amal yang baik, lalu dia beriman, lalu dia beriman, maka amalan kebaikan mereka di waktu mereka kafir dahulu, tatkala mereka telah beriman, akan dikembalikan oleh Allah menjadi amal soleh mereka. Allahu Akbar. Ya, menjadi amal soleh mereka. Tapi selama mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka amalan mereka ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Naam. Demikian Allahu a'lam. Naam, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya kami angkat satu penelpon terakhir. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Nur di Aktiris. Silakan Ibu Nur pertanyaannya. Nah, terima kasih. Ya Ustaz, kita setiap dari kecil itu sering mendengar perkataan kalau ada burung gagak lewat dan bersuara, itu ada seseorang yang akan meninggal. Mm-hmm. Nah sekarang karena perkataan itu dari kecil sering kita dengar, sekarang mm-hmm. masih ada terlintas di hati seperti itu, Ustaz. Apakah ini termasuk kita kufur, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, nak. Ya. Terima kasih kepada Bu Nur di Artiris, barakallahu fiik, dan semua para pemirsa. Jadi sebelum saya menjawab, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ini adalah kekeliruan kita dalam mendidik dan tarbiyah dari kecil. Jadi kalaupun ya kita ingin memberikan nasihat atau memberikan sedikit peringatan pada anak kita, jangan sampai kita menanamkan, mendoktrinkan atau menanamkan doktrin-doktrin atau mendoktrinkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah. Ya, jangan. Tapi hendaklah selalu kita menanamkan keimanan dari dini dari kecil. Ya. Bahwa kalau menanamkan bagaimana ya rasa takut kepada Allah, mereka diawasi oleh Allah, menanamkan keimanan tauhid bahwa kemana saja kamu pergi mohon pertolongan pada Bismillah, karena Allah akan menjagamu, seperti itu. Yakin itu. Dan itu ditanamkan dari kecil. Ya, daripada kita menanamkan perkara-perkara atau mendoktrin atau menanamkan, kita tidak sadar, tapi itu menjadi ya tertanam dalam diri anak dari kecil sehingga terbawa besar, tua, dan mungkin sampai akhir hayatnya. Ini sangat berbahaya tentang masalah akidah. Burung tidak mengetahui yang gaib. Ya, Allah tidak memberikan pertanda ya kematian seseorang dengan apa? Dengan burung, ya. Bahkan di dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jahiliyah meyakini kalau itu terjadi apa? Gerhana, ini mereka mengatakan ya, ini berarti ada orang besar yang mati. Begitu. Itu keyakinan mereka, pertanda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin. Ya. Bukan ya terjadi gerhana matahari dan bulan itu karena mati seorang, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ya peringatan kepada hambanya. Yukhawifullahu bihi ibadahu. Ya. Allah ingin memberikan peringatan kepada hambanya dengan terjadi gerhana itu. Maka diperintahkan kita bila terjadi kita untuk salat. Idza ra'aytum dzalika faqumu ila shalah. Apabila kalian melihat hal itu maka berdirilah untuk melakukan salat. Ya, sampai yanjali, sampai itu terang kembali. Nah, oleh karena itu keyakinan yang seperti itu jelas keliru, ya. Tidak ada kaitannya dengan mati suara dengan burung gagak yang bersuara atau mengeluarkan suara, tidak. Nah, lalu bagaimana kalau keyakinan itu masih terbawa, masih terbesit dalam benak pikiran kita? Ya, selama itu hanya ya terbesit, ya, terlintas dalam benak pikiran kita tapi tidak kita yakini. Ya. Karena untuk mengikis suatu keyakinan yang telah ya terpatri dalam hati itu sulit. Pasti masih ada sedikit bekas-bekasnya. Nah, kalau itu masih terbawa, insya Allah tidak ada bermasalah. Begitu kita mendapatkan hal itu, langsung kita ya tinggalkan keyakinan itu dan kita langsung ya katakanlah itu tidak benar. Semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau juga ya kita terus ikuti hal yang seperti itu, kemudian bila kita mendengar terjadi obat, arti ini ada yang mati, kita yakini, berarti kita kembali kepada akidah yang pertama, tidak dibenarkan. Kendati itu diyakini, ada yang meyakini seperti itu, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Ya, tidak sampai kepada kekufuran. Karena dia hanya mengatakan ini sebab atau pertanda. Karena tidak benar. Ya. Tapi kalau dia meyakini bahwa kematian seseorang ya disebabkan yaitu ini jelas adalah kekufuran. Tapi kalau dia meyakini pertanda, ya tidak sampai kepada kekufuran, tapi akidah yang batil, akidah yang keliru, ya akidah yang menyimpang, bahwa itu bukan tanda. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan ya, di dunia ini tanda kematian seseorang dengan suatu atau fenomena alam, tidak. Ya, fenomena alam bukan adalah pertanda kematian atau mungkin terjadinya musibah atau hal-hal yang dikhawatirkan oleh manusia, tapi semua itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa saya jawab, wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas iman, di atas tauhid, dan semoga Allah juga memudahkan hisab kita di akhirat kelak. Tentunya hal ini kita harus persiapkan dari sekarang untuk selalu beramal soleh, lakukan ketaatan, tauhid, ikuti sunnah Rasul, laksanakan tauhid dan selalu membenahi diri, mengawasi diri, waspada dari perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi iman dan ketakwaan kita. Demikian, Allahumma amin, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.